pagi yang membangunkan tidurku. Menyapa dengan hangat, tak berharap berlalu. Ini hari pertama kau tak di sampingku lagi. Dimanakah sebenarnya engkau berada kini? Sudah literan air mata aku kucurkan. Sudah beberapa wanita aku lewatkan. Tapi engkau akan selalu menghiasi, takkan pernah tergantikan di dalam hati ini. Bagaikan sebuah kisah ramah cinta, tapi aku hanya Hanoman yang tak berdaya. Apakah aku harus segera lepaskanmu, berpura-pura untuk bisa melupakanmu? Kau tusukkan kata-katamu ke dalam hati, itu jauh lebih sakit dari belati. Oke, sekarang ku turunkan harga diri. Sudah jangan banyak tanya, segera kembali. Apakah aku harus berpura-pura melupakanmu? Berapa lama lagi aku harus menunggumu? Ku berikan kamu satu kesempatan kembali. Asal jangan lagi kita untuk saling menyakiti. Penantian ini bukanlah waktu sesaat. Ku sabar menunggu walau batin terasa penat. Hari berlalu sunyi, malam kian pekat. Merobek relung hati di sudut hujan yang lebat. Sejenak terlintas indahnya masa lalu. Kau mengisi hati, warnai hari-hariku. Susah senang kita selalu bersama, dan aku syukuri atas nikmatnya karunia. Tapi kenapa semuanya telah berubah? Rasa cinta ini berganti dengan amarah. Setiap masalah dihadapi dengan emosi. Kau pernah terpikir untuk saling introspeksi, tapi sudahlah, semuanya telah berlalu. Sudikah engkau susun kembali rangka baru? Saat ini ku hanya ingin engkau di sisi, dan ku berharap kita seperti dulu lagi. Apakah